بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan bahwa bekal yang pertama bagi seorang pengajar, pendidik atau orang tua itu sendiri adalah keikhlasan. Ini keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu semua beban insyaallah akan jadi ringan. Tanpa keikhlasan, semua yang kita usahakan itu akan menjadi berat semuanya. Berat, sangat berat. Hanya keikhlasan bisa meringankan itu diiringi dengan kesabaran tadi. Maka itu ikhwan, perhatikanlah. Karena ujian keikhlasan itu setiap waktu. Sebab hari ini ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Dipuji orang jadi ikhlas katanya. Tak dipuji, nampak ketidakikhlasannya. Ikhlas, saya kasih makna. Pertama, makna ikhlas secara umum adalah tidak ada amalan dan tujuan dari amalan yang kita lakukan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama ini lawannya adalah syirik besar. Itu bedanya. Jadi semua amalan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya syirik besar. Di mana orang beramal bukan mengharapkan keridhaan Allah. Pujian manusia atau apanya. Yang kedua, keikhlasan itu membuang semua yang bisa mengotori keikhlasan. Apa yang mengotori keikhlasan itu? Motivasi selain akhirat dan dunia. Motivasi selain akhirat dan Allah. Kadang-kadang dia nak ikhlas katanya, tapi motivasi beramalnya itu bukan Allah. Motivasi beramalnya itu adalah dunia. Dia rajin berinfak karena dia dapat cerita ustaz bahwasanya ada orang berinfak setiap hari satu goreng pisang kepada fakir miskin. Tidak berapa lama fakir miskin itu tadi hilang. Setelah 20 tahun muncullah orang fakir miskin itu. Ternyata fakir miskin itu sudah jadi konglomerat. Kata ustaz, ada. Kata ustaz, ternyata konglomerat ini mengenang jasa pengemis yang sudah memberinya bantuan goreng pisang setiap hari satu itu. Akhirnya diumrohkanlah penjual goreng pisang itu. Dihitung-hitung, ini manajemen sedekahnya dong. Dihitung-hitung, goreng pisang satu hari satu dikali 20 tahun yang orang pengemis itu hilang, ternyata biayanya sama dengan biaya umroh. Mantap kisah manajemennya. Menurut antum mau jadi pengemis kah atau menjadi penjual goreng pisang? Kalau anak mau jadi pengemis, kenapa? Karena pengemis tadi setelah 20 tahun menjadi konglomerat. Penjual goreng pisang setelah 20 tahun masih jadi dunia. Rupanya cerita salah, motivasinya salah. Banyak orang jadi pengemis akhirnya. Mau jadi konglomerat. Amalan akhirat, tujuannya dunia, itulah kehinaan. Nuntut ilmu. Mesti akhirat tujuan kita, bukan orang banyak, bukan motivasi ini, jangan dilihat ustaznya, ya, perhatikan apa yang disampaikan itu sesuai dan kitabullah dan sunnah Nabi. Perhatikan keadaan seperti itu. Itu yang saya katakan, kalau Imam Bukhari aja gurunya 1000, kita tak ada guru kecuali satu orang aja guru kita. Yang ditakutkan antum jadi murid yang taklid. Orang taklid itu macam keledai. Sudah lepas-lepas-lepas, apa kata guru? Kata guruku tak boleh. Belum tentu gurunya itu betul. Kalau nak tahu ilmu guru kita tu banyak berguru, tahu batas ilmunya itu. Kalau antum nengok itu aja guru antum, tak ada lagi yang pandai di dunia ini kecuali guru antum aja. Makin perhatikan. Ya, tapi itu tadi dilihat guru yang kita belajar tu juga yang satu manhaj. Kita jangan takut taklid. Umat Islam dilarang taklid, betul. Maka belajar. belajar, ada kesempatan belajar, sehingga kita akan menambah. Antum perhatikan Evan, Imam Haramain. Imam Haramain ini ulama besar. Ketika dia mendengar ada orang yang datang ke Mekah, itu disebut Ahdinahu. Lalu dijemput orang itu, dia minta orang itu untuk mengajarkan dia. Mengajarkan nama, mengajarkan nahu. Belum tentu orang itu lebih hebat daripada dia. Begitulah cara dia. Dia antum para ulama gila. Bayangkan. Ini akan menambah ilmu kita. Motivasi kita tidak ada lain adalah akhirat. Bukan ustaz, bukan dunia. Cuma itu tadi. Batasi juga. Ya, Ibnu Mas'ud ngajar para sahabat itu seminggu sekali, tak tiap hari. Kemudian perhatikan dari bahwa ikhlas itu motivasi amalan. Nah, lawan dari makna kedua ini adalah syirik kecil. Makna pertama lawannya syirik besar, makna kedua lawannya syirik kecil. Orang beramal motivasinya itu bukan akhirat, dunia. Ngaji pun niatnya apa? Nak debat orang. Biasanya yang baru-baru ngaji, buku yang dicari itu buku perdebatan. Ustaz, ada buku bantahan tak? Wallah ikhwan, baru ngaji yang tu nak cari buku bantahan. Janganlah disamakan ustaz-ustaz tu belajar. Memang ada sebagian ustaz tu memang untuk membantah. Ya, kita baru belajar, jangan disibukkan cari buku bantahan. Cari buku yang bisa melunakkan hati kita. Itu yang dicari itu. Bagaimana tawaduknya, bagaimana kita apa. Jangan cari buku bantahan. Sedikit tak bantah orang. Senang hati kita. Coba kita tengok, ada orang datang majlis taklim. Kalau bertanya, itu nak nembak orang aja. Ada tak? Ustaz, tanya ustaz. Ada. Ada orang yang disebut itu baru masuk dah. Ada orang lagi kiraan tu orang apa tidak? Itu ada orang. Kalau kita bertanya, kemudian ada orang mendapat faedah dari pertanyaan kita, alhamdulillah. Cuman jangan tujuan itu memang untuk menembak orang. Maka itu banyak taklim, banyak pertanyaan, hati itu bukan kuat, hati itu semakin sakit. Kalau tadi nyinggung ya. Enggak, aku tak nyinggung, kau aja yang disinggung kata dia. Nah, makin lama ngaji, makin pecah. Jangan. Itu motivasi. Kemudian, sesuai amalan zahir dan batin. Nah, ini lawannya adalah sifat nifaq. Ini tiga makna keikhlasan yang perlu kita bina dalam mengajar anak, dalam ini anak, ya, dalam beri pendidikan. Yang kedua adalah bekal kita adalah ittiba'. Karena tak akan mungkin baik umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki umat terdahulu. Buruknya umat hari ini beda-beda jauh dengan buruknya umat dahulu. Tetapi umat dahulu lebih buruk, kemudian diperbaiki oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu para ulama kita menafsirkan, ya, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah dia diperbaiki. Ulama kita katakan, ini adalah orang yang ingin memperbaiki umat, tapi bukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia membuat kerusakan di muka bumi. Allah sudah mengutus Rasulullah memperbaiki umat ini. Nah, tiba-tiba ada orang ingin memperbaiki, tapi bukan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan baik umat, tambah salah umat. Nah, kita lihat kekuatan kita ittiba' kepada Nabi. Tentu kita belajar. Kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar sunnah agar kita bisa mengamalkan, kita pelajari bid'ah agar kita tidak terjatuh dalam bid'ah, bukan ingin menembak-nembak orang tentang bid'ah. Itu kita pelajari. Ya, perlahan-lahan itu yang memperbaiki. Ya, dengan ittiba'. Memang kalau kita ittiba' asing. Masa muda-muda berjenggot semua. Asing nih orang tu. Ada orang muda celana di atas mata kaki. Itu asing. Tapi kalau perempuan di atas mata lutut, asik dia. Beda asing dengan asing aja dok. Perempuan cincin pakai celana di atas mata lutut, melompat matanya semuanya asing dia. Kalau yang di atas mata kaki asing tengoknya. Di mana banjir gitu dia. Dibilangnya banjir. Cuman tuh bayangan. Itu yang saya ceritakan berantem. Anda pergi satu daerah, kampung, pedalam, daerah dalam. Kawan tuh minta ustaz ngajilah untuk anak-anak SMA. Begitu kita masuk ruangan itu, mengembek anak itu. Kita masuk ruangan itu, mengembek ke anak itu. Siapa lagi yang disinggungnya, Pak? Dia yang berjenggot di mana, Pak? Masuk. Anak nurut dada aja, diam. Protokol lah ngomong. Gini, gini, gini, anak diam. Sengaja anak, pura-pura tak tahu. Akhirnya protokol bilang, Pak, lagi dimulai. Ngaji apa anak bilang? Ngaji gitu Ustaz. Oh, ngaji anak bilang. Ini nih kandang kambing kah atau tempat orang anak? Ngapa Ustaz? Soalnya tadi anak masuk ada bunyi kambing di sini anak bilang. Coba untuk usir kambing itu dulu supaya kita ada pengajian. Yang kambing tadi, mana yang kambing tadi tolong keluar dulu. Ini majelis untuk manusia. Tolong kambing jangan ada di sini. Apa lagi? Lah merah aja muka lagi kan. Senjata makan tuan. Masalahnya harus sekali baca buku Abu Nawas awak pula nak diajar-ajar dia. Awak lah berapa kali tamat buku Abu Nawas tu. Nah, istiba pelan-pelan ya. Nah, kemudian juga di antara itu ana kasihkan itu ilmu. Ilmu apa? Pertama ilmu bahan yang kita dakwahkan. Bahan yang kita ajarkan. Bagaimana ibu-ibu mengajarkan kita mengajarkan anak-anak cinta Rasul, tapi kita tak pernah cinta, tak pernah tahu Rasulullah. Apa nak kita ajarkan? Itu saya katakan salah ilmu cara menyampaikan. Jangan kita terpengaruh dengan cara orang. Orang kufar bilang kalau belajar dengan teknik kuantum, apakah kuantum teaching atau kuantum learning? Yang diajarkan dengan teori simfoni musik yang dibelakangi latar belakang musik itu akan menambah kecerdasan anak. Coba untuk tanya pendeta itu puas tak main musik? Apa tak diingin? Tipuan. Memangnya Imam Ahmad yang hafal sejuta hadis itu pakai musik yang paling bagus? Itu dia kekuatan. Tidak perlu dah. Kita mengaruh, akhirnya kita buat sekolah, latar belakangnya, musik, ini, apa, kecerdasan anak, ini. Lalu ada lagi diberitakan, bahwa anak yang akan lahir songsang, apabila dengan terapi, buat terapi musik, insya Allah, anak itu akan lurus lagi, tak jadi songsang. Dengan syarat musiknya itu musik simfoni, bukan musik rock. Sebab kalau musik rock, ibunya yang songsang dibuat anak, ya. Apa perlu gitu? Kita tak perlu itu. Cara ngajar tu baik. Ibu-ibu juga cara ngajar. Tuan dah bilang, ibu-ibu ni kadang-kadang pengaruh film India. Semua nyanyi. Minta dana, nyanyi. Ya dana, ya dana, dana. Tak dana tu namanya. Kalau tak dapat dana, lagu berubah. Bismillah tawakalna billah. Berarti dana belum dapat. Allah. Apa semuanya nyanyi-nyanyi? Itu salah cara. Tahu tidak apa yang kita ajarkan, tahu bagaimana cara mengajarkannya. Kadang-kadang sebagian guru tak tahu. Coba mengajar anak. Boleh tak mengajarkan sains pada anak-anak? Boleh. Tetapi bisa tak antum mengajarkan sains kepada anak-anak sekaligus mengajarkan akidah dan akhlak? Itu yang penting. Itu gunanya pendidikan terpadu, Pak. Contoh. Ada orang tanya pada anak. Tak. Kalau ada teori Darwin, ajarkan tak? Anda bilang ajarkan. Wah, gawat tu kata dia. Anda yang ajarkan apa pula? Itu yang bilang gawat. Kan anda yang ajarkan, bukan antum. Bagaimana cara ngajarkannya? Itu baru betul pertanyaan. Cara ngajarkannya antum ceritakan. Anak-anak, ada orang Yahudi namanya Darwin. Dia merasa keturunan monyet. Kita ini keturunan siapa? Nabi Adam, kan? Nah, jadi Darwin mengatakan nama teorinya teori evolusi. Sebab dia merasa keturunan monyet. Kita keturunan Nabi Adam. Cuma kalau ada soalan, siapakah pencetus teori evolusi, anak kita dapat jawab tak? Dapat. Keyakinannya berbeda tak dengan yang lain? Berbeda anak kita. Oh ini yang keturunan monyet itu, kata anak kita. Anak yang lain bilang, mantap lah tu. Cara mengajarkannya bang. Itu yang penting, itu guru itu harus paham. Atau anda guru matematika, ya, anda ajarkan. Si Ahmad nyimpan duit 100 juta dengan bunga 10% setahun. Setelah setahun, berapa uang haram yang harus dibuang? Ngajar tak tu? Ngajar matematika tak tu? Ngajar. Ngajar akidah tak gitu? Ngajar akhlak tak gitu? Ngajar. Ini pentingnya guru yang paham namanya pembelajaran main religi itu. Bukan mencari-cari ayat. Ayat fisika, ayat biologi, ayat matematika, ayat olahraga. Itu takwil dalam Al-Quran. Tak boleh. Itu haram. Ini ayat. Tolak peluru. Ma ramaita isramaita walakinallaha rama. Bukan engkau melempar, aku melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini ayat tolak peluru namanya. Mana itu? Oh, untuk peragawan, peragawati. Diambil ayat tentang kisah Nabi Yusuf berjalan. Ini ayat peragawati. Oh, tukang buat batu bata. Ambil pula ayat tentang batu bata. Ya Haman, aukit li alatin. Ya Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat. Tanah liat bakar jadi batu bata. Jadi ayat batu bata. Ternyata paranormal pun pakai ayat juga. Paranormal, bukan paranormal. Pra-normal. Antum normal tak? Hah? Normal kan? Paranormal sekalian. Itu antum yang normal. Paranormal sekalian. Itu paranormal. Kalau mereka, paranormal. Nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Tak normal namanya. Dia pakai doa juga. Yang paranormal itu pakai doa juga aja. Macam-macam doa yang dipelajari dia. Ya? Dia pakai kalau bujang lapuk, dia pakailah doa. Umpamanya doa Nabi Yusuf. Zulilah linasi hukusahamnya dan minta wanuk. Puh. Oh, pakai bedak, tempel sini. Allah, Nabi Yusuf mungkin tak pakai doa, orang lah tertarik. Ya, kita Nabi, kita bukan Nabi, walaupun nama kita Yusuf. Kalau sempat kita ini hitam manis, malam dikerumun semut, habis manis tinggal hitam besok. Allah, pakai jampi-jampi, apa pasal lah jampi? Nggak ada itu. Maka mengajarkan doa, tahu kita ilmu, tahu kita cara mengajarkannya itu. Tak mungkin dihalangi. Pengetahuan ini teknologi. Allah juga berikan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada itu. Dulu ustaz-ustaz payah ngaji. Sebab bawa buku banyak-banyak. Kadang-kadang bawa buku seperti ini aja. Satu buku yang seperti ini. Di dalamnya ada 5,000 kitab. Tinggal buka aja dia. Allah mudahkan. Kenapa tidak kita manfaatkan kemudahan yang dibagikan Allah untuk belajar? Cuma harus pandai-pandai, kan begitu. Begitu juga ngajar anak. Ya, ilmu tidak. Berilmu tentang apa yang kita ajarkan. Berilmu tentang cara kita mengajar. Berilmu tentang orang-orang yang kita ajar. Sebab kalau kita mengajar mereka di luar kemampuan, otak mereka, mereka akan nolak. Ali bin Abi Thalib katakan, kajarkan kepada anak itu, kepada orang itu, sesuai dengan tahap akalnya. Sebab, kalau tidak begitu, mereka akan menolak Allah dan Rasul. Tak perlu antum belajar di kampung, ngajar orang di kampung. Antum pakai bahasa intelektual. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan konsentrasi kita, maka objektivitas kita harus kita tingkatkan. Jadi nilai fokus kita mana, konsentrasi ini, waduh. Allah, apalah terasi-terasi. Oh, bilang, Ustaz, saya yang sisi itu cuma terasi yang saya tahu tak. Yang akan menunjukkan bahasa mereka. Tapi ketika antum berbicara tentang orang-orang yang betul intelek, baru antum keluarkan. Dia sendiri bingung. Kalau dia tanya pada antum, antum pun dia juga bingung juga. Apa yang antum katakan? Entah, saya pun tak tahu pak. Semantap tu. Semakin bingung orang semakin mantap. Maka itu kata si Islam yang tanya, innal juhala man la yadri ma yakhruju minal maqal. Orang bodoh itu orang yang tak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Maka perhatikan, berilmu tidak cara menyampaikan. Orang pun banyak. Tidak semua orang harus dilawan berdebat. Tengok ini orang mau tahu atau tidak. Kadang-kadang orang kan banyak pakai akal saja. Ustaz, menurut saya apa? Azab kubur itu tak ada, Ustaz. Apa kau masuk azab kuburan? Kemarin saya lewat kuburan, tak ada saya dengar azab kubur, Ustaz. Oh iya, kalau itu azab kuburnya berarti ada maling lari ke kuburan, kena tangkap, kena pukul orang Singapura. Itu nama azab kubur. Yang azab kubur disebut oleh Rasulullah itu adalah azab di alam kubur, bukan azab di kuburan. Itu dipahami itu, ha? Azab di alam kubur, bukan azab di kuburan. Yang azab di kuburan itu maling kena tangkap di kuburan, kena gebuk orang sekampung, itu azab kubur namanya. Ini azab di alam kubur. Kalau tak percaya, mati kau duduk, kau telepon juga. Semuanya nak main akal. Kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz, entah uji dah apa, kalau kita di bulan, kiblatnya kemana, Ustaz? Oh gitu, gini aja lah. Kau sampai dulu ke bulan, nanti kau telepon. Nanti saya kasih tahu kemana arah kiblatnya. Kau kan belum sampai, dia bilang. Iya, nanti sampai ke bulan, kau kasih telepon, nanti aku jawab. Yang pertanyaan yang tidak aja. Ini orang ni, oh ni orang ngetes, ini orang ini, jangan. Kalau apa jangan diladeni. Imam Syafi'i katakan tarkul jawabi 'alal jahili jawab, meninggalkan orang-orang yang bodoh itu, itulah jawaban bagi mereka. Jangan suka berdebat, dilarang dalam Islam. Tapi kalau betul iqamatul hujjah, baru kita katakan ini orang bisa tak? Ya, orang Arab Baduy, ya. Ada orang peneliti datang ke kampung Baduy. Tapi ibu yang kampung ini nengok itu ulama, kata dia tu. Tak ada penghormatan sama sekali. Akhirnya wakil, biasanya ajudan kan lebih ganas daripada ulama sendiri. Bu, kenapa ibu tidak menghormati dia? Ada apa? Ibu tahu tak dia? Dia ini sudah menemukan 100 bukti adanya Allah. Ulama yang besar itu. Apa jawab orang Baduy ini tadi? Orang kampung. Kenapa saya kagum dengan orang punya 100 keraguan tentang Allah? Logika kampung kan? Kenapa saya harus kagum dengan orang yang punya 100 keraguan tentang Allah? Karena untuk bukti adanya Allah, tak perlu antum mencari banyak-banyak bukti. Adanya diri kita sudah adanya Allah. Lalu antum cari. Sebanyak antum cari bukti keberadaan Allah, semuanya itulah keraguan ada pada diri kita. Subhanallah, logikanya praktis. Orang kampung tak? Kita bukan main. Oh ini ahli, penemuan ini, penemuan itu, segala yang ditemukan dia. Tapi sebanyak itu yang ditemukan, menunjukkan keraguannya tentang Allah. Orang mukmin, para sahabat, tak perlu dia banyak teliti. Pokok ada iman kepada Allah, dia yakini, dia buktikan keimanan itu. Sampai ke puncak ayat itu. Kalau kita sibuk, bolak-balik, ya? Nah, ilmu kita. Kemudian, orang yang kita dakwah itu juga, mestilah kita ketahui. Sudah itu amal. Coba lihat. Antum melarang anak main sepak bola, tapi antum main futsal. Balik. Kenapa, Abi? Jangan main sepak bola. Abi mau ke mana? Abi mau main futsal. Kira-kira nurut dah anak? Tidak ada yakin. Coba antum jangan main gitu. Lagi pula main futsal, main sepak bola. Pemainan yang membingungkan orang. Satu bola, kerja 22 orang. Kiper lah dapat, ditendang pula lagi. Lalu dikejar pula ramai-ramai lagi. Banyak betul pekerjaan gitu. Cobalah antum ikat bola itu dekat kursi. Lalu antum baca Quran. Kaki sebelah sambil tendang. Baca Quran. Kenapa tu? Baca Quran? Tak olahraga. Ini sedang olahraga ni. Tak banyak habis keringat pun ada. Kan banyak. Allah ikhwan. Bukan dilarang olahraga. Kata Umar bin Abdul Aziz, tubuh kita ini seperti kendaraan yang akan membawa kita ke mana tujuan kita. Tapi kendaraan kan perlu diservis. Nah, servis kendaraan itu kan sekali-sekali. Antum bayangkan kalau sempat punya kendaraan baru, antum servis 5 waktu. Subuh servis, zuhur servis, asar servis. Insya Allah motor itu tak lama umurnya dah. Begitulah kita. Seus Taimin itu tak ada sejarahnya main sepak bola, main futsal. Berapa umurnya? Sampai 80 tahun lebih. Seh bin Bas juga lebih 80 tahun. Seh Albani hampir 90 tahun. Tak ada dalam sejarah mereka tu umur sampai segitu tu olahraganya futsal setiap hari. Bukan melarang, tapi tengok manfaatnya. Saya bilang, orang beli senjata, ini lusin, shotgun. Wah, beli senjata, 7 juta. Beli, infaknya pun ada dia 7 juta infak. Oh, ini mesti nak mengulah saya infak 7 juta daripada beli shotgun. Tak pernah. Jangankan infak, anaknya aja tak pernah dibelikan pistol air yang harga 700 ribu. Dia balik kerja, enak main tembak-tembakan sama orang lain. Anaknya tak pernah diajaknya main tembak-tembakan. Tengok. Manfaat. Banyak kita terbuang. Waktu. Ya? Harta kita pun ditanya Allah. Ya? Itu. Kemudian amal. Jadi, kemudian sabar. Kalau tak sabar, tak wah susah. Anajar pun juga. Anak-anak tu betul-betul pun sabar. Kan? Ada aja. Kadang-kadang anak tu tak kita ajar pun dia dah dapat. Maka itu aneh. Kalau antum cari sekolah untuk anak yang di situ diajarkan nyanyian dan musik. Padahal anak kita itu tak perlu antum ajarkan musik, insya Allah pandai. Antum bawa aja ke mall, tak perlu antum latih, lah pandai dia bergoyang. Lah insting soal musik itu setan berusaha untuk ngajar dia. Tak perlu kita biaya banyak-banyak, lah pandai. Ya? Kadang-kadang malam kakeknya bangga pula tu. Kenapa? Anak saya baru aja masuk apa? TK. Pandai nyanyi. Apa nyanyinya? Burung kakak tua. Dia tak tahu nyanyian itu menghina dirinya. Kakek sudah tua, giginya tinggal dua. Mana menghina kakek tu? Cuba ngaji. Kan mantap. Kita tengok anak kita sambil main kelereng tu. Yang keluar mulutnya tu. Quran tu. Dia main kelereng. Tapi main dia tapi ni. Mana lebih bangga? Dia main kelereng tapi yang keluar dari mulutnya itu lagu-lagu ya. Macam-macam. Dari lagu-lagu India, Amita Bachchan ya, Bintang Chakra 40 ya, Hema Malini ya, yang puja-pujaan orang-orang apalah, banyaklah artis-artis ini, Sahrul Khan ya, ya, banyak ikan. Mana terserah nama orang. Tak perlu. Sahrul kan? Dia duduk. Sahrul kan? Enggak. Oh, bukan Sahrul. Kubilai kan? Ya, sih. Tak perlu. Itu pendidikan anak. Banyak anak. Sehingga anak itu ada kecintaan. Coba antum tanya anak antum. Mau jadi siapa? Ada tak anak? Saya mau jadi seperti Abi. Jarang lagi. Saya mau jadi Doraemon. Tidak tu jadi Power Rangers. Ya? Tentu kalau di buku anak yang tadi, di buku Saat Cinta Menjaga, di situ anak tuliskan 9 teknik orang-orang kufar menghancurkan anak muda kita. Ya? Anak biasa sebut dengan istilah yang biasa anak sebut dengan istilah-istilah seperti itu adalah 4S. Ya, 4S, 5F itu yang sering terjadi. Anda bisa bayangkan ini gambaran food 4F, 5F food makanan. Itu mereka berusaha membuat makanan dan memasukkan dalam makanan itu unsur-unsur lemak babi. Tetapi itu tidak lagi disusun oleh mereka dalam konsep biologi. Tapi mereka telah menyusun jenisnya itu dengan rumus kimia. Contoh, E100 dalam komposisi makanan, E100, E110, E120, E140, E141, sampai nanti E904. Itu semuanya kode lemak babi. Banyak orang yang tak tahu. Karena dia tidak bahasa biologi lagi. Itu satu. Sudah itu apa lagi yang mereka lakukan? They put fun. Kebiasaan. Ya, fun, kebahagiaan, kesenangan. Anak-anak kita lihat senangnya hiburan, ulang tahunnya, Valentine Day-nya, April Mop-nya, Halloween-nya, semua tahun barunya. Itu pengaruh. Belum lagi-lagi masalah fashion, pakaian. Tengok anak perempuan kita pakaian. Wah, yang betul-betul membuat orang tertarik. Ya, itu food, fun, fashion dan film. Antum lihat film. Kalau antum tengok film Transformer yang ketiga, itu sangat banyak kode-kode ilmun itu, kode-kode Yahudi di dalamnya. Kemudian sudah itu ada sign. Sign. Di dalam sign itu bukan sign yang tak bermanfaat, tapi ada sign-sign yang sengaja diciptakan oleh mereka untuk merusak. Situs porno di dunia ini lebih 20 ribu. Bagaimana antum membloknya? Antum punya komputer, anak antum kasih, tapi antum tidak pernah bisa membloknya. Maka itu, kamu ingin belajar itu, maka kasih anak, tapi blok keadaan itu. Anak kasih tahu, untuk memblok itu, ada satu software yang diberikan oleh Australia. Dengan software ini, antum tidak perlu lagi memasukkan DNS. Karena kita masukkan DNS untuk situs-situs yang tak baik itu, ada 20 juta. Gimana antum tidak masukkannya? Tetapi dengan software yang ini, dia akan memblok sendiri. Kalau di dalam itu ada yang bermasalah. Software itu namanya Bluecanon Protection. Kalau antum tulis di Firefox, Bluecanon Protection, maka antum akan dapatkan software ini. Dia akan minta email antum. Antum kasih aja email, nanti cek aktivasinya dikasihnya di dalam email antum. Baru antum download, dan nanti antum akan bisa membloknya. Hatta Yahoo dan Google pun tak bisa berjalan. Itu kehebatannya. Bluecanon Protection. Nah, itu satu. Kemudian untuk gambar-gambar, kadang-kadang kita ambil gambar, kita ketik lain, yang keluar lain. Maka gambar itu harus di-block. Adapun Firefox, add-on Firefox menyediakan itu. Ya? Nah, itu ada Firefox, ada disebutkan developer of Firefox. Add-on Firefox developer. Itu akan keluar, langsung masuk ke dalam Firefox kita add-onnya. Langsung antum, itu semua gambar tidak muncul. Di blok semua gambar tidak muncul. Jadi dia baca pun enak, bacaan aja lagi. Tak ada ini lagi. Ini salah satu blok. Karena saya memang dimanfaatkan mereka. Untuk yang seperti itu. Ya, banyak sekali kalau kita bicara tentang sains dalam Islam. Sangat banyak sekali. Ya, ini bahasan sains. Mungkin suatu saat mungkin juga perlu bahasan sains. Ya. Karena anak sendiri punya tulisan khusus tentang sains sekitar 2000 halaman tentang sains Islam. Ya, pembahasan tentang berbagai cara mereka. Ya. Kemudian smoke, sex. Sex antum lihat sekarang. Mereka buat musik, siapa beli apa musik, hadiahnya kondom. Dilakukan oleh MTV, ada apa konser musik, beli hadiahnya kondom. Bayangkan itu. Ya, sudah tuh lebih dahsyat lagi seks yang dipromosikan si A dengan mus'ahnya. Zina dapat pahala, sedangkan tak dapat pahala ini pun dicari orang, apalagi dapat pahala. Ya, kemudian smoke, rokok. Anda tengok, kita tahu sejarah perang Cina, menghancurkan Cina dengan rokok, dengan candu. Anak-anak kita sekarang, wah, selera pemberani. Ya, nah, coba kita berusaha meninggalkan. Ya, meninggalkan agar anak-anak kita tidak terjebak dengan rokok-rokok yang seperti itu. Kalau kita tidak bisa berhenti jauh-jauh, ya, kurangi, ya, lama-lama doa kepada Allah. Tapi ketika iman naik, itu biasanya semangat kita meninggalkan. Contoh bulan Ramadan. Dari pagi doa sampai dekat buka, tak ada minum-minum. Tak ada apa, berhenti kita merokok tuh. Begitu sudah berbuka, ya, baru aja minum. Langsung yang kita cari batu bara tu. Sebab kereta api tak bisa berjalan tanpa batu bara. Begitulah terpasang batu bara tiga batang, mulai mengepul, cuk, baru bisa bergerak. Nah, padahal tak. Ya, semoga anak kita tidak menganggap bahwa lubang hidung kita cerobong asap. Ya. Main sport. Antum kalau nengok lambang-lambang olahraga itu, ya, baik itu sepak bola, ya. Anak contohkan ini nanti. Apa itu? AC Milan. Antum tahu lambang tambahan ini lambang apa? Salah antum. Salib itu ada dua. salib yang ke atas banyaknya itu salibnya Kristen. Tapi salib yang di tengah-tengah itu salibnya Yahudi. Itu promosi. Berapa banyak orang kita? Bangga? Ya? Nih. Nih lambang Yahudinya. Ah. Itu tak tahu apa permainan di belakangnya. Dahulu, kalau waktu libur, anak-anak Saudi itu biasanya ngapal Quran. Sekarang, kalau waktu libur, mereka sepak bola. Apa bedanya dengan kita sekarang? Itu dia. Melalaikan permainan. Ya? Saya tidak uraikan di sini, yang panjang-panjang seperti itu. Ya? Ini di antara cara mereka. Belum lagi song, nyanyian. Ya? Kalau untuk bicara tentang musik, song. Seperti Alistair Crowley ini anggota dari The Golden Dawn. Golden Dawn ini satu grup apa anti pemuja setan. Dia disebut sebagai tokoh-tokoh ini. Kemudian nanti masuk dalam bilangan-bilangan seperti itu tentang Timothy Leary, Elvis Presley, termasuk itu pemuja-pemuja setan. Maka lambang-lambang itu macam John Lennon. Kalau antum memang tahu jago lagu, banyak. Tapi kita tak ngapa lagu hari ini, ya kan? Ya, macam-macam. Ya. Antum lihat Black Stone, ya. Apa? Rolling Stone. Belum lagi Black Mamba, Black Samba. Oh, banyak tuh. Belum lagi grup musik metalik. Karena lambang-lambang itu lambang Yahudi lagi. Gitu. Lambang Kabbalah. Banyak tertipu, ya. Semua orang kan senang. Maka hati-hati kita dengan keadaan demikian. Dan ini perlu bagi kita tentang pendidikan itu bagi anak-anak kita. Dan perlunya ada lembaga-lembaga khusus yang juga mengkaji masalah itu dan mencari teori-teori yang untuk pendidikan anak. Anak rasa itu dulu. Secara umum, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, sebagai anak yang soleh. Oh, ingat, dua-dua. Antum niatkan sebutkan untuk orang tua tetap dapat. Tidak antum sebutkan, orang tua juga tetap dapat. Sebab anak adalah hasil orang tua. Itu dia konsepnya para ulama. Iya. Kalau sebut berarti pengkhususan. Iya. Baik. Iya. Ingat, hadis Nabi nyatakan la turfa'u darajatuhum bil jannah. Dari surga, bukan mengangkat dari neraka. Itu satu. Yang kedua, doa anak yang soleh, apakah itu bermanfaat bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya? Tidak mendidik anak bukan berarti anak itu tidak usaha orang tua. Jangan salah paham. Memangnya anak itu lahir sendiri, ya, Pak? Anak lahir sendiri, ya, Pak? Itu tak menafikan. Yang masalah kita itu, apakah anaknya yang soleh? Itu bisa doakan orang tuanya. Sebab ulama katakan, anak adalah hasil usaha orang tua. Sekarang ada tak anak lahir tanpa orang tua? Nah, itu dah usaha orang tuanya punya anak. Maka berusahalah antum untuk punya anak. Dosa antum tidak mengajar, lain dosanya kan. Kenapa antum tidak mengajar anak? Maka anak ketika badil, dia tak bisa nyalahkan orang tua. Oh, bapak saya dulu tak pernah mengajarkan saya ini. Antum ngomong, antum badil atau belum? Kalau antum badil, antum salah. Orang tua antum juga salah. Sebab antum bisa tahu tentang Obama ini itu, tapi antum tak belajar agama. Antum berdosa, orang tua antum juga berdosa. Hah? Masalah benci orang tua dengan sunnah, belum tentu dia ingkar sunnah. Kadang-kadang cara kita menyampaikan sunnah itu tak cocok. Seharusnya semakin belajar sunnah, kita semakin bakti lembut dengan orang tua. Kita tidak, bapak tahu tak? Ini sunnah nih pak. Terima orang atau tidak? Tidak yakin. Ada seorang anak semangat ngamalkan, menjilat makanan. Tiba-tiba ini keluarga elit, biasanya makan pakai sendok. Tiba-tiba mereka berkumpul, sang anak yang baru tahu sunnah langsung makan pakai tangan di depan keluarganya, bapak dan ibunya. Ya, kata bapaknya, kenapa kau perempuan makan seperti ini? Bapak udah, ini sunnah. Siapa yang salah? Kita membuat orang lari dari sunnah, maka kita berdosa. Maka itu ketika orang menolak sunnah, jangan orang dulu disalahkan. Diri kita macam-macam, kita mentadbik sunnah itu. Banyak orang tahu sunnah, tapi tidak tahu cara mentadbik sunnah. Bagaimana cara mengamalkan sunnah? Oh, perling amal. Okey. Allah katakan, uktulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang musyrik. Di mana pun kau berada? Macam apa takbiknya? Kalau tak dibunuh, tak mengamalkan Quran. Coba, apa itu nak bunuh orang? Dengan dalil ayat. Takbiknya bagaimana? Pahami. Begitu juga sunnah. Seperti baca apa? Sholat pakai sandal. Bagaimana takbiknya? Sunnah betul dia. Tidak ada yang kari. Tapi takbik mengamalkannya. Kebanyakan kita tidak memahami. Saya sering bilang, banyak ikhwan ini baru belajar masalah bid'ah dengan satu kaedah. Antum tahu bid'ah itu 23 kaedah ditulis oleh para ulama. Bukan man amila amalan laisa alaihi amna fawaradun, bukan itu saja. Tapi ada kaedah yang lain. Kadang-kadang kita belum paham masuk ke situ. Gaya kita macam ahli bid'ah semua orang. Ada contoh kan? Baca sejadah, sunnah tak bukan? Hari Jumat. Jumat pagi baca surah sejadah, sunnah tak bukan? Kalau antum baca sejadah setiap Jumat pagi tanpa elat sehingga menimbulkan sunnah ini seolah-olah jadi wajib, antum namakan bid'ah. Itu kaedah apa? Bukan ma'ila amalan saja. Itu kaedah bid'ah. Ini sunnah hukumnya. Kenapa antum mengangkat sunnah ini jadi wajib? Siapa yang mengangkat ini jadi wajib? Kita mengangkat ini jadi wajib. Akhirnya apa? Jadi bid'ah. Itu kaedah bid'ah. Salat duha, sudah tak? Kalau antum sholat duha terus tak ada lah, tak ada ini, sampai antum merasa bahwanya kalau tak sholat duha tidak abdal hidup hari ini, antum bekerja bid'ah. Maka itu kalau tidak duduk masalah bid'ah, duduk lagi. 23 kaidah yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Nah, masalah orang tua kita tadi ketika dia nolak sunnah, nolak ini, nolak itu. Rasulullah lebih lagi. Itu perlunya kesabaran. Kita dakwah. Ya, kalau kita tak sabar, semua orang. Inilah. Besoknya dia bertobat, ternyata dia dapat dari orang lain. Anda tengok, rupanya yang dibantah ya. Dulu anak ngaji di Masjid Taqwa Pekanbaru. 5 tahun anak ngaji di Masjid Taqwa, tidak ada satupun yang ngusir anak. Tiba-tiba datang ikhwan kita dari Madinah, anak mundur. Tak sampai setahun dia ngaji situ, dilarang ngaji sampai hari ini. Kalau nggak salah. Yang dibahas sama juga, cara kita. Bina tetap bina, jangan berubah. Tapi ketika orang-orang tua kita ini, coba contoh. Banyak saya dapatkan kisah-kisah orang-orang tua yang menolak. Tapi akhirnya dia paling semangat. Banyak. Mana ada kita di Batam, orang punya paling benci, paling ini, paling itu dengan sunnah. Kini semangat ngaji sunnah. Kita tengok ini siapa orang ni dapat. Setelah itu tahu, baru dia semangat dia. tak ada lagi menghalang, subhanallah ikhwan. Ada lagi seorang suami dilarang oleh istrinya untuk ngaji sunnah. Sabar sampai 5 tahun. Akhirnya apa? Istrinya yang semangat kepada sunnah. Mas, berhenti kerja di situ. Subhat banyak, bayangkan dan doa. Tapi apa? Cara. Ini yang kita lalai. Orang tua kita, kenapa kita tidak bisa lembut? Dia tak tahu, betul. Rasulullah lembut, ini lembut. Maka perhatikan keadaan itu ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, membukakan. Lihat Abu Zar. Nolak tak ibunya? Nolak. Memangnya Abu Zar menyumpah? Tidak, minta doa agar terima. Itu dia. Banyak adab-adab. Ya. Dan menyampaikan. Ustaz, anta ma'a man ahabba. Ini hadis. Ya. Allah ala diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau ini. Ini ketika seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang menyatakan cinta pada satu kaum tapi tak pernah bertemu? Lalu Rasulullah katakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Anas katakan, tidak ada yang membahagiakan kami kecuali setelah mendengar hadis ini, bahwa seorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Aku menyintai Rasulullah, menyintai sahabat, menyintai Umar, menyintai ini, semoga aku dikumpulkan walaupun aku tidak beramal seperti mereka. Tapi ingat, ucapan cinta harus dibuktikan dengan amalan. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau cintamu itu benar, engkau akan mengikuti siapa yang engkau cintai. Maka itu ketika orang menyatakan cinta pada Allah, apa Allah berikan syaratnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu dia syaratnya. Kalau idola kita artis, insyaAllah. Kalau selama ini tak bertemu dengan apa? Madonna, ya. Mudah-mudahan besok bertemu ya dengan Madonna, ya. Ya. Lama, ya, Mick Jagger, ya. Mick Jagger lain lagi. Kalau Mick Jagger lain, Mick Jagger lain lagi, ya. Ya. Mana lagi? Apakah anak tidak anak lagu mati itu makin hari makin akur. Apakah amalan anak tidak akan apa nih sampai pada orang tuanya sebab tidak diakikahkan saat baru lahir. Macam apa nak akikahkan bapak kita tu dia tak ada apa tak ada? Hah? Akikah tu sunnah tu wajib. Sunnah. Kalau tak ada sudah. Jangan bebankan diri dengan keadaan seperti itu. Nah itu. Tapi kalau kita besok ada duit, kita nak akikah diri sendiri, ada atas yang lain. Sebagian ulama mengambilnya. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengakikahkan dirinya. Ini sebagian para ulama, sebagian lagi yang menyoiskan itu. Kalau sudah lepas, ya sudah. Namanya tak ada duit. Tak diakikahkan. Ya? Yang aneh lagi, ada orang mengakikahkan sampai mati. Karena dulu tak diakikahkan. Macam apa cukur rambutnya? Tak digaji kuburan. Coba rambutnya cukur. Ya, kalau sudah lepas, itu sudah. Ya? Banyak. Ya. Bagaimana dengan produk susu anak-anak? Apakah ada campur tangan Yahudi membantu anak melalui satu dalam coba dimasukkan apa itu? Produk apa itu? Oh, kalau bicara tentang produk-produk ya susu ini itu, tanya aja pada ahli susu itu. Jangan kemana. Anak kan tak minum susu ya, Ki. Dari anak yang anak dapatkan itu, dari para peneliti juga. Ada pun masalah susu, anak tak tahu. Kenapa? Anak belum dapat susu yang mana punya merek Yahudi itu. Begitu. Tapi ingat, jangan semua produk Yahudi itu kita katakan Yahudi, Yahudi. Nah, susu tak dibeli, tapi HP Yahudi dibeli. Mana lebih mahal susu dengan HP? Nah, susu tak boleh dibeli, Kentucky tak boleh dibeli. Tapi mungkin produk Yahudi dibeli juga. Kalau gitu, itu tak usah pakai semuanya. Kenapa banyak Yahudi? Emangnya internet itu yang punya siapa? Yahudi. Mana lebih mahal dengan Kentucky? Maka itu jangan terlalu hulu. Kita bisa membatasi keadaan itu, jangan hulu. Ini sampai boycott masalah Kentucky. Ada kejadian, ini kejadian nyata, ikhwan kita beli Kentucky, lalu datang seseorang, mengatakan, kamu makan Kentucky ya? Berarti engkau menyumbang satu peluru kepada Yahudi, Israel. Antum bisa bayangkan, memangnya Kentucky cuma 3.000. Peluru harganya berapa? Tengok otaknya. Tapi ikhwan kita ini tengok, tengok dia punya HP. Diambilnya HP orang itu, dibantingnya. Kenapa kau banting? Kalau saya Kentucky saja satu peluru, HP yang kau beli produk Yahudi ini, mana lebih besar sumbangan kau kepada Yahudi? Diam. Bayangkan. Lalu tengoknya mau main lagi, lambang Yahudi pula. Ah, ini dia satu ini. Hah? Mana lebih besar? Jadi jangan berlebih-lebihan. Kan masalah mu'amalah dibolehkan. Cuma kan kita perlu menjaga. Seperti perut. Produk yang ada lemak babi itu. Antum pahami saja tentang kode-kodenya tadi. Sebab itu dapatkan dari seorang muslim yang bekerja di perusahaan itu. Ya. Yang lain. Yang mana yang ini? Adik. Apa yang menjadi ciri khas mereka? Kalau jenggot, ciri khas mereka dah? Tidak. Kalau mereka pakai jenggot, apa kita cukur jenggot? Tidak kan? Kalau orang Yahudi pakai busana muslimah, ciri khas mereka ada bukan? Ada tidak orang Yahudi pakai busana muslimah? Ada tidak? Ada yakni Kristen Ortodoks Suriah, itu pakaiannya sama dengan perempuan kita. Jilbabnya besar. Apakah semua wanita muslimah harus tanggal bajunya? Sebab itu sama dengan pakaian Yahudi. Lihat apa yang menjadi ciri khas mereka. Ibadah mereka. Itu dia. Mobil. Ciri khas Yahudi ya? Hah? Kalau iya, Pak, saya enggak boleh pakai mobil. Jalan kaki aja dulu. Apa ciri khas keagamaan mereka? Apa yang menjadi ciri khas tahun baru? Ciri khas Islam atau orang kufar? Kufar. Itu dia. Ulang tahun? Ciri khas mereka. Itu dia. Begitu. Makan pakai sempit? Memangnya orang Cina tak ada yang Islam? Hah? 200 juta di Cina itu umat Islam tuan tu. Ukuran banyak, lebih banyak. Makan pakai sumpit itu budaya mereka, bukan agama mereka. Jadi boleh antum makan pakai sumpit. Memangnya antum makan ini pakai cocok-cocok dua tangan? Nah itu makanya. Lihat apa yang jadi ciri khas mereka. Ya. Ada orang saking ngelak beda dengan aku. Makan bakso pakai tangan. Sebab Rasul makan tiga jari. Makan masuk, cukup. Ini orang berlebih-lebihan. Maka lihat. Man tasabaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia golongan kaum itu. Halikul majusi, halikul nasara. Berbeda dengan majusi, nasara. Apa yang menjadi ciri khas mereka? Ya. Dari kecil, dari dalam kandungan pulang ajaran. Itu kan masalah formalitas. 7 tahun, 6 tahun kan formalitas. Kalau anak antum tak antum saja formalitas, memangnya antum nunggu 7 tahun baru diajar? Enggak kan? Masalah formalitas itu ada aturan. Umur 7 tahun anak baru masuk. Jangan kita masukkan anak kita umur 7 tahun. Sebab banyak orang anaknya umur 7 tahun sudah pandai baca baca Quran, lah, pandai baca ini. Karena bapaknya punya duit, biayanya banyak. Sementara ada orang yang susah, umur 7 tahun anaknya baru mau sekolah. Duitnya tak ada. Kalau kita tidak standar umur, apa yang terjadi? Akhirnya anak orang miskin tak pernah dapat belajar. Kena umurnya 7 tahun pun tak bisa masuk, belum pandai baca Quran. Yang anehnya, sebuah sekolah memilih anak yang sudah pandai baca Quran baru nak diterima sekolah. Jadi apa tugas guru lagi? Justru itulah tugas guru. Anak yang belum pandai diajarkan anak dengan ini, sehingga nampak itu. Tinggal profesional guru. Jadi kadang-kadang guru ada bangga, ustaz, sekolah kita ini ustaz mantap, nilai tinggi, fasilitas mantap, anak pilihan. Anak katakan anak tak pernah kagum dengan sekolah antum macam itu. Kenapa tak kagum? Pertama, yang masuk sekolah antum anak pintar-pintar. Yang kedua, fasilitas antum lengkap. Yang ketiga, anak pilihan. Yang keempat, gaji antum besar. Kalau antum gagal, itu antum yang bodoh. Yang anak kagum itu ada sekolah yang masuk itu anak amburadul. Tak tentu kita nakalnya, apanya, ininya. Duitnya pun susah. Tapi hasilnya, Allah ikhwan, berubah anak itu. Ini baru anak kagumnya. Daripada orang punya sekolah, pasti jelasnya mantap. Sampai anak bilang, seharusnya antum ini gaji kecil dibanding orang yang susah-susah. Kenapa? Mereka itu yang masuk sekolahnya anak-anak nakal. IQ-nya pun rendah-rendah. Fasilitasnya pun kurang. Tentu tenaganya lebih besar. Sementara antum ngajar, tenaga kecil. Tapi kan tak begitu. Ya, itu diantara. Anak rasa itu dulu. Agak ada keberatan sedikit kebala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.